بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita kenikmatan yang tiada terkira, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Sebagaimana Allah katakan, wa asbaha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah limpahkan padamu nikmat zahir maupun nikmat batin. Dan sungguh berbahagialah kita karena Allah memberikan petunjuk pada kita semua menjadi muslimin, menjadi mukminin, menjadi ahlu sunnah. Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa razaqahullahu kafafan wa qana'ahu Allah bima atahu. Beliau sampaikan, sungguh berbahagialah orang yang Allah jadikan ia sebagai muslim. Allah kemudian beri dia rizki yang cukup. Allah jadikan ia qanaah dengan pemberiannya. Ini adalah kebahagiaan yang tiada terkira. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, kita bersyukur Allah jadikan pagi ini kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan di atas sunnah. Seperti Allah sebutkan dalam firman-Nya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami kita semua dengan petunjuk-Nya hingga kita mengenal Islam, kita menjadi muslim, menjadi mukmin, menjadi ahlus sunnah. Ini semua petunjuk Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tentu kita tidak mungkin akan dapatkan ini semua kalau bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karenanya iwafila barakallahu fikum, marilah kita syukuri nikmat yang agung ini, sebab nikmat ini akan mengantarkan kita ke dalam jannah, ke dalam surga. Dan nikmat ini sumber kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Allah katakan dalam firman-Nya, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa melakukan amalan-amalan saleh, laki-laki ataupun wanita, dia seorang mukmin, mukminah, pasti Allah beri dia kehidupan yang baik di dunia. Adapun di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sedang kelak di akhirat, Allah beri dia balasan lebih baik dari apa yang ia amalkan. Maka ikhwafila barakallahu fikum, sesuai dengan apa yang tema kita akan bahas, tentang mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana caranya menurut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di antara poin yang disampaikan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam kitab Sebab-sebab Kebahagiaan Rumah Tangga adalah bagaimana kita menjadikan rumah tangga ini untuk sebagai sarana iman dan amal soleh. Tumbuhkan selalu. Berdasarkan apa yang Allah sampaikan tadi, bahwa siapa melakukan amalan soleh, laki-laki atau wanita, yang tentunya dia melakukannya itu didasarkan ilmu tentunya. Ya? Allah berikan dia kehidupan yang baik. Seperti apa kehidupan yang baik? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di antara kebaikan dunia yang Allah berikan, yakni fid dunya hasanah, kebaikan dunia adalah ketika Allah beri dia kesolehan. Allah beri dia kesolehan dirinya, istrinya, anak-anaknya. Allah beri dia rizki, kecukupan. Ingat, rizki cukup, enggak mesti banyak. Ya, banyak enggak mesti cukup, betul enggak? Coba renungkan. Rizki itu yang namanya cukup enggak mesti banyak. Dan banyak enggak mesti cukup. Betapa banyak orang rezekinya melimpah banyak tapi enggak cukup-cukup. Ada orang yang rezekinya biasa-biasa tapi cukup. Sehingga beda, yang ini enggak cukup, resah, gelisah. Sedangkan yang cukup, tenang. Itu makanya Nabi SAW mengatakan tadi dalam hadis yang sahih, sungguh bahagia orang yang Allah jadikan ia muslim. Allah beri dia rizki cukup. Dan Allah jadikan qanaah jiwanya. Sehingga tenang. Nah, ikhwafillah barakallahu fikum. Hal yang perlu kita ketahui. Pertama, bahwa rumah tangga adalah anugerah Allah yang paling besar. Dan kehidupan rumah tangga merupakan ibadah. Karena menikah itu sendiri merupakan amalan sunnah yang disyariatkan Allah dan menjadi sunnah para anbiya wal mursalin. Allah memerintahkan kita untuk menikah. Demikian pula para anbiya melaksanakannya. Sehingga ingat, pernikahan adalah bagian dari ibadah. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, ibadah yang paling lama itu menikah. Ibadah paling lama. Antum sholat paling 5 menit, 10 menit, 20 menit, selesai. Puasa paling lama. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selesai, kita berbuka. Tapi menikah dari akad sampai mati. Berapa hari? Betul? Menikah dari akad nikah, antum masuk rumah tangga. Terus perjalanan antum dalam rumah tangga ini sebagai bentuk ibadah. Yang harus disadari oleh kita, kalau itu ibadah, berarti harus kita jaga keikhlasannya, itibaknya. Karena ibadah diterima dengan dua syarat. Ikhlas lillahi ta'ala, itiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam rumah tangga juga selalunya, apapun yang kau lakukan, suami mencari nafkah, suami mendidik keluarga, istri merawat keluarga di rumah suami, taat pada suami, mendidik anak-anak, ingat, semua itu dari amalan-amalan yang dilakukan dalam rumah tangga, niatkan sebagai bentuk ibadah. Ya, sehingga harus apa? Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhwah, ibadah ini panjang waktunya, berat tentunya. Kita tidak sanggup kecuali kita mampu meneladani yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meneladaninya, insyaallah akan mudah. Dan akan bahagia. Karena Allah sudah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasul SAW teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi orang yang dia mengharap jumpa Allah, mengharapkan akhirat selamat, teladani dalam urusan rumah tangga. Tentunya antum tidak ingin kebahagiaan sesaat, sehari dua hari ketika baru menikah. Tapi antum ingin kebahagiaan terus berlangsung. Kebahagiaan terus berjalan seiring hidup waktu berjalan. Sampai akhirnya kita di akhirat pun sama-sama di surga. Betul begitu enggak? Kalau antum cuma ingin di dunia bahagianya, habis sudah. Karena antum di dunia enggak mungkin dapatkan semuanya. Sekarang bahagia, besok sengsara, besok susah, kan begitu. Tapi kebahagiaan, ingat, yang sejatinya kebahagiaan itu bukan dengan dunia, tapi nanti di akhiratlah Allah akan berikan. Adapun kebahagiaan di dunia, Allah berikan kepada jiwa-jiwa orang yang beriman. Orang yang tiada imannya sulit untuk dapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Maka jadikan rumah tangga ini sarana untuk memupuk keimanan, ketakwaan, sehingga akan tercapai apa yang kita cita-citakan. Taib ikhwah barakallahu fikum. Ini yang pertama, kita sadari. Pernikahan di samping anugerah Allah Ta'ala juga merupakan ibadah. Bukan ibadah yang ringan, ibadah yang sangat berat. Kalau orang pergi haji berapa hari? Orang pergi haji berapa hari? Paling 40 hari dari Indonesia tapi ya, berangkat. Tapi amalan haji cukup 3 hari, 4 hari ya. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Ya, berarti 4 atau 5 hari itu. Nah, selesai. Nah, nikah. Sekian lama. Subhanallah ikhwah, barakallahu fikum. Maka tentunya di dalamnya perlu perkara-perkara yang mendukung untuk menjaga kelangsungannya. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kita tentang keadaan berkenaan dengan menikah ini, bahwa pernikahan juga termasuk salah satu tanda dari tanda keagungan Allah bagi orang yang mau berfikir. Lihat dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah katakan, di antara tanda dari tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan untukmu lelaki pasangan hidupmu dari jenismu, jenis manusia. Ingat, jangan salah mengerti jenismu di sini jenis manusia, bukan laki-laki dengan laki-laki seperti yang sekarang muncul. Ya, orang-orang yang menginginkan adanya pernikahan sejenis. Kalau ini dilegalkan, dibolehkan, nikah satu jenis, nanti lahirnya apa? Binnya bin siapa? Binatang. Iya toh. Binatang aja enggak ada nikah sejenis. Untuk mendapatkan keturunan, pernikahan ini kan Allah syariatkan supaya apa? Menjadikan punya keturunan. Dan menjadikan jelas nasabnya. Dan diperkenankannya dengan lawan jenis supaya dapat hasil keturunan. Makanya keliru kalau memahami ayat dari jenismu, bukan sejenis. Jenismu maksudnya dari manusia. Karena yang Allah perkenankan manusia nikah dengan manusia. Bukan dengan jin, bukan dengan binatang, tapi dengan manusia. Nah, kemudian Allah katakan, "Litaskunu ilaiha." Supaya kalian merasa condong, tentram. Hidup bersamanya, bersama istrimu. Dan itulah karenanya Allah ciptakan antara kalian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah ciptakan antara kalian adanya cinta dan kasih sayang tumbuh dalam rumah tangga. Supaya tetap terjaga kehidupannya. Sehingga Allah katakan, "Inna fi dzalika laayat." Sungguh di dalam hal yang demikian ada tanda-tanda keagungan Allah liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Coba pikir. Kalau tidak ada syariat nikah, sungguh manusia ini lebih jahat dari binatang. Lebih jelek dari binatang. Kayak ayam, laki-lakinya enggak pernah tanggung jawab. Ya, lihat betina kawin, tapi enggak pernah tanggung jawab. Lalu betinanya kalau udah bertelur, mengeram, menetas, cari makan siapa? Ada ayam jantan yang kasih makan. Ini manusia kalau enggak ada syariat agama, jahat. Ya, sekian banyak perempuan dihamilinya, bebas dia enggak pernah tanggung jawab. Makanya Allah enggak inginkan ini. Tapi manusia-manusia yang kafir ingin merubah syariat Allah menjadi nafsu mereka yang mau jelek. Coba pikir, kita terjaga nasabnya, kehormatannya dengan nikah yang Allah syariatkan. Maka dari itu wafila barakallahu fikum. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, perintah untuk kita semua. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Allah katakan, dan kalian nikahilah perempuan-perempuan yang baik di antara kalian, hamba-hamba yang baik di antara kalian, dan hamba sahaya. Jika mereka dalam kondisi fakir, jangan takut. Mau nikah belum punya rumah, mau nikah belum punya kerjaan tetap, mau nikah belum jadi karyawan ini itu, mau dimakanin apa nanti, jangan khawatir itu. Allah jamin, kalau engkau benar menyambut seruan Allah untuk menikah ini, dalam rangka menjaga kesucian dirimu, wahai laki-laki dan wanita, Allah janji, yuhnihimullah. Ya, iyakunu fuqara, kalau kalian-kalian ini fakir, Allah memberikan kekayaan. Dalam surat An-Nur ayat 32 ini. Allah sebutkan di surat An-Nur ayat 32. Allah akan memberi kecukupan kalian min fadlihi, dari karunia Allah. Sehingga ikhwa barakallahu fikum, yang semula seorang bujang, dia ketika masih bujangan susah cari kerjaan, susah cari kehidupan. Begitu nikah, masya Allah, Allah mudahkan. Allah mudahkan. Karena apa? Doa dari istrimu yang salihah, nasib rizki istrimu, ya, yang Allah sudah tetapkan. Begitu nikah, Allah bukakan melalui jalanmu sehingga engkau mudah cari kerjaan, engkau mudah dapatkan menafkahi keluarga ini. Sehingga bagi ahwat, umahat, perhatikan. Jangan ada di hati ketika melihat seorang yang suaminya sukses, miliuner, ya, dia menjadi pengkonglong merat, ya, membayangkan senangnya jadi suaminya, ya, jadi istrinya orang yang seperti itu, ya, sehingga ingin mengambil hati suaminya orang. Jangan sampai ada. Bisa jadi dia kaya karena doa istrinya, karena rezeki istrinya. Sehingga ketika engkau berusaha, kemudian mendapatkan dia, dia cerai dari istrinya, dia jatuh bangkrut, kekayaan tetap bersama istrinya. Karena memang jatah istrinya. Denganmu sengsara, enggak seperti waktu engkau dambakan. Ini enggak boleh. Makanya, ikhwa barakallahu fikum, perhatikan, kepada para lelaki, jangan ada rasa takut minder untuk melangkah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarat sabab manistata minkumu ba'af fal yatazawwaj. Wahai para lelaki, siapa di antara kalian yang mampu untuk nikah, segera. Karena hikmahnya langsung kau dapatkan. Pertama, innahu ahsanul furj. Ya, aghaddul basar. Wa ahsanul farj. Karena dengan menikah, engkau tertunduk pandangan. Terjaga pandanganmu, terjaga kemaluanmu. Subhanallah. Ini langsung. Dengan menikah, hikmahnya Allah berikan. Pandangan jadi tertunduk, sejuk, tenang. Hati pun menjadi aman. Ya. Kemaluan juga terjaga. Namun jika tidak mampu, illa mustati, kata Rasulullah SAW, fa'alaikum siyam, kau puasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa bagimu benteng. Kalau tidak mampu. Ini hadis, ini ayat menunjukkan perintah kita hendaknya menikah. Karena sungguh ikhwa barakallahu fikum, barokah yang ada dalam pernikahan luar biasa. Ya, di dalamnya akan terpatri dua insan saling mencintai, saling menyayangi. Kemudian ikhwa barakallahu fikum, setelah kita tahu tentang anjuran perintah untuk menikah, ingat, berarti nikah ini seperti kami sampaikan satu bentuk ibadah di antara ibadah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita baik-baiklah di dalamnya. Ya. Kemudian ikhwan barakallahu fikum, seperti kita ketika akan membangun sebuah rumah. Ya. Tentunya kita harus memilih material untuk dibikinnya. Kualitas kayunya, kualitas besinya, sampai kualitas gentengnya, betul enggak? Dipilih enggak? Pilih. Ya, ini untuk bangunan saja, materialnya dipilih yang bagus. Nah, kira-kira kayak petani ketika akan menanam pohon, perlu pilih bibit unggul enggak? Atau sembarang? pasti pilih bibit unggul yang mereka pertanian, kayak sawit, karet, kelapa, macam-macam lah buah-buahan. Semua pilih bibit unggul, petani padi. Kenapa sih pilih bibit unggul? Nah itu tadi. Karena harapannya dengan bibit unggul ini nanti akan menghasilkan hasil yang produksi yang unggul. Hasil maksimal. Dan mudah perawatannya. Begitu pula ikhwah kita ketika akan masuk dalam pernikahan. Untuk membangun rumah tangga, kita perlu memilih bahan yang paling bagus. Ingat para lelaki, ingat para wanita, bahwa Anda ketika awal melangkah mau maju dalam pernikahan, Anda memilih calon pasangan, ingat suami laki-laki maksudnya, Anda bukan hanya sekedar memilih istri untuk dirimu, tapi ketika engkau memilih wanita, sadarlah Anda memilih calon ibu untuk anak-anakmu. Bukan sekedar istri bagimu. Kalau sekedar istrimu, mungkin kau nikah. Gak cocok, pisah. Kurang cantik, ganti. Tapi ingat, yang kau pilih adalah calon ibu untuk anak-anakmu. Calon guru mengajari, mendidik anak-anakmu. Perlu pilih apa Anda yang baik? Harus pilih yang punya kualitas. Kalau udah terlanjur, Ustaz, perbaiki kualitasnya. Bukan diganti. Hati-hati ya. Bukan diganti, tapi perbaiki kualitasnya. Supaya meningkat. Nah, lebih baik. Dan ini caranya, ngaji. Begitu. Nah, begitupun wanita, ketika pilih suami, ya, Anda sebagai wali bagi wanita, sebagai ayah, atau perempuan itu menerima pinangan, ingat, yang datang padamu siapa dia? Dia bukan calon suamimu semata, tapi dia calon ayah bagi anak-anakmu nanti. Dan sebagai guru pelindungmu, pembimbingmu dalam rumah tangga nanti. Adakah padanya kemampuan untuk itu atau tidak? Kalau sisi kekayaan, Masya Allah, yang datang ini adalah direktur. Otomatis gajinya besar. Dia pintar dalam perusahaan, tapi pintar enggak manage rumah tangga nanti? Tidak menjamin orang yang punya jabatan tinggi, direktur dan semisalnya, dia pintar ngatur perusahaan, belum tentu bisa ngatur rumah tangga. Khawatirnya justru dengan kesibukan dia, dengan pekerjaannya, nyaris tak ada waktu untuk ngatur di rumah. Rumah tangga terserah. Pokoknya tahunya saya punya istri di rumah. Datang perlu dengan istrinya, selesai pergi lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga anak-anak rindu. Kapan ayah di rumah? Istri pun kapan mau bimbing dirinya? Nah, coba lihat. Sehingga orang tua perhatikan. Bukan gak boleh cari suami kaya. Tapi yang beragama. Maka dari itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan kepada para laki. Ini dalam rangka kita untuk membina, membentuk rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Coba awalnya. Allah katakan dalam hadis, Rasulullah sampaikan dalam hadis, tunkahul mar'ali arba'in, wanita itu dinikah sebab empat. Boleh engkau memilih. Pertama, li jamaliha, cantiknya. Dua, maliha, hartanya. Tiga, hasabiha, keturunannya. Baru yang keempatnya, ya, diniha, agamanya. Perhatikan semua ini. Dari sisi kecantikan, bagaimana? Biasa. Dari sisi kekayaan, biasa. Keturunan, biasa. Agama, luar biasa, ya, mulia, ambil. Jangan sampai agamanya jauh, jelek. Kaya, iya. Cantik, iya. Hati-hati. Cantiknya dia gak akan lama. Sedangkan rumah tanggamu, lama. Kalau kau membangun rumah tangga, istrimu diambil sebab cantiknya, kau harus siap. Ya, biaya lipat. Karena dia ini hanya pandai bersolek, gak pandai mengajari anak. Ya, pandai bermake up, gak pandai untuk mengasuh anak. Hati-hati. Dia pintar mempercantik diri, tapi gak pintar menjaga diri. Sehingga engkau lah akan susah hati. Karena istrimu pintar memang, cantik, bersolek, pintar, Masya Allah. Tapi anak-anakmu, nah, sehingga hanya mendidik anakmu juga untuk cantik. Tapi gak dididik menjadi solehah. Hati-hati ikhwah, maka cari yang salihah. Supaya nanti dia menjadi ibu, ibu yang salihah. Menjadi guru, guru yang salihah. Mengajarkan pada anak-anakmu. Menjadi anak-anak yang soleh, salihah. Itu pilih yang beragama. Walaupun dia mungkin dari kalangan orang biasa. Orang tuanya bukan orang kaya. Tapi dia salihah, itu lebih baik. Karena ini modal utama. Demikian pula wanita. Ketika akan menerima pinangan dari seorang pria. Bilang bapak, jangan terima karena kayaknya dia. Saya mau lihat agamanya. Sebab Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu biha. Kalau datang padamu laki-laki akan meminang putrimu, melamar anakmu, ya. Coba perhatikan. Kalau dia datang agamanya baik, akhlaknya baik, cepat sudah terima, nikahkan dia. Ilam takun fitnatun fasad. Kalau tidak kau nikahkan, jadilah rusak, jadi fitnah nanti. Tapi kebanyakan orang tua dalam menerima lamaran itu yang dilihat bukan agamanya, tapi yang dilihat hartanya, jabatannya, ya, kekayaannya. Ini yang pada umumnya. Sehingga kalau datang dia dengan mobil, ya, kemudian datang dengan Innova, datang dengan apa namanya harta, nampak gagah, pakaiannya masya Allah mewah. Subhanallah, orang tua hampir-hampir semuanya paksa anak terima nak. Mumpung ada ini orang kaya. Kuliah gampang. Tapi nikah dulu. Nah, apa? Dia terima. Karena yang datang dengan Avanza atau Innova atau yang lainnya. Padahal sebelumnya datang orang lamar. Cingkrang, jenggotan, jubahan. Ya, katanya Avanza aja mas. Masih mau belajar. Ya, kalau datang dengan Avanza, iya, enggak apa-apa, terima, masya Allah. Menurut orang tuanya, harta akan membahagiakan anaknya, padahal sungguh. Ikhwah barakallahu fikum, kalau laki-laki dengan kekayaannya, orang tua mudah menikahkannya, banyak orang kaya, orang tua yang lain juga sama. Kalau ini laki-laki dengan kekayaan yang lamar anakmu diterima, lamar anak orang lain diterima, berapa istrinya dengan kekayaannya? Bisa beli banyak. Tapi ingat, yang beragama. Karena apa? Kunci rumah tangga itu pertama suami. Maka lihat dalam surat Al-Furqan ayat 74. Allah menyebutkan sifat daripada orang-orang soleh. Mereka adalah orang-orang yang sangat memprioritaskan kualitas keluarganya. Bagaimana menjadikan keluarganya soleh, solehah. Karena ini pangkal kebahagiaannya. Lihat dalam surat Al-Furqan 74. Di antara doa orang soleh, Allah sebutkan, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Allah sebutkan orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh, dia orang-orang yang berkata, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا, ya Rabb kami, anugerahkanlah bagi kami anak istri kami atau istri dan anak keturunan kami, ya, dari istri kami dan anak keturunan kami, anak cucu kami, qurrata a'yun, ya, anugerah yang menyenangkan hati, menyenangkan pandangan mata, dipandang menyenangkan, dirasa membahagiakan, inilah yang kita minta. Tapi ingat, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Kenapa di akhir ini ayat dikatakan waj'alna lil muttaqina imama? Dikatakan para ulama, ihwa barakallahu fikum, kalau engkau inginkan kebaikan dari keluargamu, kalau engkau inginkan kesalehan pada istri dan anak-anak keturunanmu, hendaknya dari dirimu dulu wahai suami, mulai dirimu jadikan sebagai orang yang saleh terlebih dahulu. Jadikan dirimu menjadi orang yang takwa terlebih dahulu. Sehingga denganmu menjadi seorang yang saleh, seorang yang takwa, istrimu nanti insyaallah akan mudah mengikutimu. mengekor padamu, begitupun anak keturunanmu. Karena apa? Solahul abna bisolahil aba. Solehnya anak keturunan tergantung solehnya orang tua. Hingga kita ketika akan membangun rumah tangga, perhatikan. Kunci awal-awal modal adalah kebaikan dari orang tua, yaitu bapak, kemudian ibu. Kalau Anda betul dalam memilih istrimu, tidak salah dia pilih sebagai wanita solihah, berarti engkau telah menyiapkan ibu bagi anak-anakmu yang baik. Engkau telah menyiapkan guru bagi putra-putrimu yang baik. Ingat kata Rasulullah SAW, ad-dunya mata wa khairun mata'iha mar'atus salihah. Dunia kenikmatan, keindahan. Dan sebaik-baik kenikmatan, keindahan dunia itu mar'atus salihah. Istri yang salihah, wanita salihah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, arba'un minas sa'adah. Empat dari kebahagiaan. Pertama, menduduki urutan utama mar'atus salihah. Empat kebahagiaan. Yang pertama, wanita salihah. Artinya, kalau Anda memiliki istri salihah, jawab, bahagia atau sedih? Suami, kalau antum dapatkan istri salihah, sekarang ini umpamanya dapatkan istri salihah, senang atau sedih? Bahagia apa enggak? Bahagia, pasti. Orang kalau dapatkan istrinya salihah, luar biasa, bahagia. Sampai belum menggambarkan itu sebaik-baik kenikmatan dan keindahan dunia. Sebab istri yang salihah, dia punya kriteria seperti yang disampaikan Nabi SAW. Idza nadartaha sarratka. Kalau engkau memandang ia, ia selalu tampil menyenangkanmu. Idza amartaha ata'atka. Kalau engkau memerintahnya, dia selalu taat padamu. Wa idza ghibta hafizatka. Kalau dia engkau tinggal pergi, ia akan memelihara dirinya, hartamu, anak-anakmu, rumahmu, semua dia jaga. Sehingga dia tidak akan berbuat khianat. Subhanallah, ini kriterianya. Maka orang laki-laki kalau punya istri yang solehah seperti ini, subhanallah, dia ibarat bidadari dalam rumah tanggamu. Namun ingat, kalau Anda suami menginginkan istrimu seperti bidadari surga, maka hendaknya engkau bikin rumahmu kayak surga. Jangan bikin rumah kayak neraka, karena bidadari enggak ada di neraka. Maksudnya apa? Rumah sering bertengkar, di rumah engkau berlaku kasar, di rumah engkau sekakar, di rumah engkau tidak punya kepedulian. Masya Allah. Siapa mau betah menemani seorang suami yang kayak ini? Ya, kelihatannya domba, padahal serigala. Kayaknya tenang, padahal wah jahat. Naudzubillah min dzalik. Ya, istri nggak betah. Ya, kaku, kasar, perangainya nggak betah. Nggak mungkin dia akan tampil. Makanya ikhwa barakallahu fikum. Ya, kalau Anda sadari istri ini jantungnya rumah tangga. Ya, hati atau jantungnya rumah tangga. Antum ingat, kalau orang itu hantu apa hatinya, jantung hatinya dia bahagia kayak kita ini, kalau hati kita bahagia, otomatis akan nampak di mulut senyumnya, di bibir nampak, di mata pun nampak, di seluruh anggota badannya nampak gembira. Karena apa? Hatinya gembira. Artinya, kalau Anda bisa membahagiakan istrimu, dia seperti jantung dalam rumah tanggamu. Kalau dia sudah merasa bahagia dengan sebab dirimu membahagiakan dia, yakin pasti dia akan berusaha sebaik mungkin, melayanimu sebaik mungkin, merawat anak-anakmu sebaik mungkin, menjaga rumahmu sebaik mungkin, mendidik putra-putrimu sebaik mungkin. Dia akan berikan yang terbaik untukmu. Senang gak kalau begitu? Senang gak? Nah, itulah maka Allah katakan dalam Al-Quran, walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Kata Allah, bagi mereka istrimu ada hak seimbang dengan kewajibannya. Sepertimu juga punya hak dari mereka. hingga para suami ingat, seperti darimu untukmu. Maksudnya, seperti engkau memperlakukan baik kepada istrimu, insyaallah dia pun istrimu pasti akan berusaha untuk selalu baik kepadamu. Makanya tadi ayat mengatakan, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan ya Allah kami pemimpin yang bisa membimbing mereka menjadi orang takwa. Sehingga tentunya kita ini takwa dulu. Kita soleh dulu. Supaya mereka yang di belakang kita, istri anak-anak kita, soleh. Nah, kemudian ikhwah barakallahu fikum. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, kalau kita ini soleh, baik, pasti akan ditemukan dengan yang baik. Karena Allah sudah sebutkan, Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat. وَالْتَيِّبَاتُ لِلْتَيِّبِينَ وَالْتَيِّبُونَ لِلْتَيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Dalam surat An-Nur ayat 26 Allah Ta'ala sampaikan, ya, al-khabisat lil-khabisin, wanita-wanita yang keji ya ketemunya untuk laki-laki yang keji. Wanita pezina ya ketemunya laki-laki para pezina. Wanita yang hidupnya di lokalisasi, ya, otomatis laki-laki yang datang ya laki-laki yang seperti itu. Ya. Ketemunya ya begitu. Begitupun laki-laki yang keji, lil khabisa, untuk wanita-wanita keji. Saya lihat ikhwah, coba antum perhatikan. Yang datang ke masjid menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu, ya tentunya orang-orang yang baik, yang cinta ilmu. Kalau yang enggak mungkin duduk, pasti akan mencari tempat lain. Hari libur begini, ya, 5 hari kerja, Sabtu libur, enak dan keluarga. Jalan-jalan, tamasya, kemana. Tapi yang baik, pada istrinya bilang, sayang, jangan kita kemana-mana, ini ada taklim. Kapan lagi dapat ilmu, ayo. Kita datang majlis ilmu. Beda ajakannya. Yang baik sama yang jelek. Yang jelek ngajak maksiat. Tamasya kemana. Yang baik ngajak ayo kita manfaatkan. Kesempatan. Kajian. Daurah. Ilmiah. Masya Allah. Makanya Allah katakan. Wanita-wanita yang baik. Litoibin. Untuk laki-laki yang baik. Wantayibuna litoibat. Laki-laki yang baik. Untuk wanita yang baik. Ya, dalam ayat yang lain Allah sebutkan la yasni zani hina zaniatan aw musyrikah. Pezina tidak akan nikah kecuali dengan sama-sama pezina atau musyrik. Ya, laki-laki pezina tidak akan nikah kecuali dengan wanita pezina atau musyrikah. Wanita pezina tidak akan nikah kecuali dengan laki-laki pezina atau musyrik. Dan Allah katakan wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Itu haram bagi orang mukmin. Mukmin jangan cari wanita pezina atau musyrik, cari yang salihah. Nah, ikhwah, berarti seperti antum ketika mau bangun rumah, pilih material yang bagus, pilih bahan yang bagus, apalagi bangun rumah tangga. Jangan sembarang, yang penting ahwat, yang penting wanita. Gampang nyari, betul? Tapi yang susah nyari yang saleh, salihat. Itu yang susah. Kalau nyari perempuan banyak, di mana-mana ada. Tapi cari wanita yang solihah, itu yang sulit. Maka jangan antum cari wanita solihah di pantai tempat wisata. Atau di kafe tempat kedai kopi, mamanya. Tempat karaoke. Masya Allah, gak ada di situ. Pangkalannya mereka gak di situ. Wanita salihah pasti akan ada di majlis ilmu ketika ada majlis ilmu. Atau di rumah bersama orang tua ketika dia mesti di rumah. Tidak akan bakalan dia ke tempat-tempat yang kayak tadi. Ya gitu. Tapi kalau Anda cari asal wanita yang mau. Masya Allah datang aja di tempat begitu. Banyak. Semua mau. Masya Allah hadirin. Tapi tidak boleh kita. Karena kita akan membangun rumah tangga bukan untuk cari istri semata. Paham bedakan ya? Laki-laki yang ingin bangun rumah tangga, cari istri itu bukan semata-mata istri untuk dirinya, tapi dia cari calon ibu untuk anak-anaknya. Sehingga para ulama salaf mengatakan, wahai anakku, aku berbuat baik padamu sejak engkau belum lahir sampai lahir sampai sekarang. Kata anaknya, wahai ayah, bagaimana engkau berbuat baik padaku sedangkan aku belum lahir? Kata orang tuanya, ya, aku telah memilih untuk engkau ibu yang solihah. Ya. Aku telah memilih buatmu ibu yang solihah, sehingga dengannya engkau menjadi mulia. Itu ikhwah, barakallahu fikum. Tapi ingat, untuk menjadikan diri sebagai seorang yang takwa, ya, kalau tadi kita sebut ayat dalam surah Al-Furqan 74, dalam satu hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW juga berdoa sama seperti itu kesimpulannya, kurang lebihnya. Apa doa Nabi diantaranya? Doanya panjang. Allahumma, ya, bi'ilmikal khaybah kudud ala halq, terus panjang. Sampai belum mengatakan Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Doa Nabi. Allahumma zayyina bi zinatil iman, ya Allah, hiasi kami dengan hiasan keimanan, jadikan kami hudatan muhtadin, seorang pembimbing yang mendapat petunjuk. Seorang pemimpin, pembimbing yang selalu mendapat petunjuk. Ya, ini doa beliau. Kita juga doa seperti apa yang beliau ucapkan, agar kita dibimbing Allah untuk membimbing keluarga dengan baik. Makanya ikhwah, saya tanya, kalau orang mau bangun rumah, itu modal utamanya apa? Harus punya apa? Uang. Betul? Material banyak, bagus-bagus, enggak punya uang, bisa beli enggak? Enggak ada uang, enggak bisa. Kalau untuk bangun rumah, modalnya yang penting punya uang. Tapi bangun rumah tangga, cukup modal uang saja? Enggak. Untuk bangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah ini butuh ilmu. Enggak punya ilmu, jangan harap. Jangan harap. Enggak punya ilmu, bisa. Karena bisa terwujud satu kebaikan dengan ilmu. Sehingga kita kalau masih kurang ilmu, perbaiki dengan ilmu. Ya, perbaiki dengan ilmu. Kekurangan-kekurangan yang ada pada suami, kekurangan yang ada pada istri, perbaiki dengan ilmu. Kurang harta, rizki sudah Allah tetapkan, jangan khawatir. Tapi kalau kurang ilmu, bahaya. Akibat dari kurang ilmu, kurang takwa, kurang sabar, kurang jujur, kurang amanah, kurang ajar. Betul enggak? Sebab kurang ilmu. Ya. Tapi kalau orang ilmunya cukup, insya Allah, dia jujur, dia amanah, dia takwa, dia sabar, dia tawakal. Pemimpin yang punya ilmu. Makanya Allah katakan, waj'alna lil muttaqina imama. Atau, waj'alna hudatan muhtadin. Penting ikhwah, barakallahu fikum. Kalau masalah harta sekali lagi, Allah akan mencukupi hamba-hamba yang tawakal, apalagi yang menikah, untuk menjaga diri, kesucian dirinya. Karena apa ya barakallahu fikum, bagi para suami, sebagai pemimpin umum dalam rumah tangga, Anda harus punya ilmu sebagai apa? Pemimpin. Agar Anda bisa memenuhi ya kewajiban-kewajibannya. Nah, ikhwah fillah barakallahu fikum, apa sih kaitannya dengan ilmu ini juga, kebahagiaan rumah tangga itu? Nanti ikhwah, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bisa terwujud. Dan untuk mewujudkan ini adalah satu kemestian yang harus dijalani oleh kedua insan, suami maupun istri. Makanya demi terwujudnya sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga ini, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita adanya hak dan kewajiban antar suami istri yang harus dipenuhi, harus ditunaikan. Supaya kehidupan rumah tangga menjadi seimbang, seiring, sejalan, serasi. Ya, ketika saling memenuhi hak dan kewajibannya. Nah, bagaimana mungkin akan terpenuhi hak dan kewajiban kalau suami enggak tahu kewajibannya apa, istri enggak tahu kewajibannya apa, masing-masing enggak tahu. Hadirin, orang kalau enggak tahu banyak melanggar. Kenapa banyak pelanggaran lalu lintas? Karena banyak orang yang enggak tahu cara berlalu lintas, kan begitu gampangnya. Kenapa banyak orang Islam melanggar syarat Islam? Apa jawabnya? Kenapa banyak orang Islam melanggar syarat Islam? Kenapa? Karena enggak tahu syariat Islam. Kenapa enggak tahu? Enggak pernah ngaji. Nah, itu. Ya, sehingga kita supaya dalam rumah tangga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam rumah tangga yang akan menghancurkan bahtera rumah tangga kita, belajar ilmu. Pelajari hak dan kewajiban masing-masing. Satu contoh ikhwah. Buat para ummahat akhwat, kita semua ikhwah, barakallahu fikum. Orang tua juga. Pernah satu hari, seorang datang kepada Nabi SAW, orang tua atau bapak, mengadu. Ya Rasulullah SAW, saya punya anak perempuan ini, mau saya nikahkan dia, nolak, tidak mau. Ya, kata Rasulullah SAW, kenapa? Tidak tahu, dia tidak mau. Coba tanya pada putrimu. Putrinya dikatakan, kenapa engkau diperintah anak nikah tak mau? Kata anak perempuannya, ya Rasulullah, saya tidak akan mau menikah sampai engkau ajarkan padaku, terangkan padaku apa hak suami atas diriku sebagai istri supaya aku tidak durhaka. Ini perempuan cerdas atau bodoh? Hah? Perempuan cerdas atau bodoh? Cerdas. Kata dia, saya tidak mau nikah hingga engkau jelaskan apa hak suami supaya aku tidak durhaka. Kata Rasulullah SAW, ini wanita cerdas, Masya Allah. Ketahuilah hak suami atas istrinya. Andai saja suami berlumur luka nanah dari ujung pala sampai ujung kaki, istri berusaha membersihkan, menjilati dengan lidahnya. Ma'adda haqqahu. Itu belumlah cukup dia menunaikan hak suaminya. Saking besarnya hak suami. Ya. Sampai belum mengatakan, andaikan saja diperkenankan aku perintahkan seorang sujud kepada orang lain. Rasulullah SAW menyebut dalam sebuah hadis, lakuntu amiran ahadan ayasul li ahadin, seandainya aku boleh merintahkan orang sujud pada orang lain. Apa kata Nabi SAW? La amartul mar'ata antas judali zaujia. Kuperintahkan istri sujud pada suaminya. Lihat wanita ini. Dibimbing Nabi SAW. Supaya apa? Karena ingat. Untuk wanita, suami ini adalah surga dan nerakanya. Maksudnya bukan surga nunut, neraka katut. Kayak orang Jawa bilang. Bukan itu maksudnya. Kalau engkau istri mengerti hak suami dan kau berusaha menunaikannya. Sehingga suamimu pun senang dan cinta padamu, ribok kepadamu. Engkau meninggal surga. Engkau dapatkan. Ya, sehingga pelajari dulu apa hak suami. Nah, sekarang kita akan bahas dulu ini yang penting. Makanya tadi, kalau kita bangun rumah, utama punya uang. Kalau ilmu bisa kau suruh orang. Enggak harus kita insinyur baru bikin rumah. Tinggal suruh aja. Konsultan tolong bikin gambar. Pak tukang tolong kerja ini uang. Cukup? Selesai urusan. Tapi rumah tangga. Pak penghulu tolong nikahkan saya. Ingat hadirin. Ya, suruh syahadat enggak bisa. Coba lihat. Suami baru mau nikah. Syahadat saja enggak bisa. Berarti selama ini dia enggak pernah ngaji. Baca Quran. Apalagi. Loh kalau baca orang gak bisa. Berarti mau bimbing dengan apa coba. Makanya bagus kalau ada wanita dilamar. Cek dulu suaminya. Bisa baca Quran gak? Sedikit coba baca. Tes dulu sama bapaknya. Subhanallah ikhwah, ada di Kabupaten Buru. Di Maluku itu, kabupaten ini. Itu diwajibkan mengaji. Sampai nikah belum bisa baca Quran. Gak boleh. Ada kejadian. Sudah mau akad, tes baca Quran. Tidak bisa, tunda satu bulan belajar, selesai baca bisa, maju lagi. Nah ini bagus. Karena ini sebagai calon pemimpin. Nah kalau pemimpinnya nanti buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak mengerti Al-Quran, nanti jadi pemimpin membabi buta, celaka. Tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak punya ilmu, mau pemimpin apa? Marah, ngamuk. Ya subhanallah hadirin, ini tidak benar. Bukan untuk satu hari dua hari rumah tangga. Jadi kita akan bahas mana dulu, hak suami dulu atau hak istri dulu. Jadi ingat, kebahagiaan rumah tangga, harmonisnya rumah tangga, cinta kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah yang ada dalam rumah tangga akan tumbuh kalau masing-masing memenuhi hak dan kewajibannya. Baik, kita lihat hak suami dulu ya. Kita lihat hak suami dulu. Walaupun kita enggak sebut semuanya, tapi paling tidak kita sudah mengerti yang terpenting darinya, yang pokok. Ingat ihwa barakallahu fikum kepada para wanita, hak suami yang pertama, yang utama adalah engkau harus mentaatinya. Tentunya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi dalam hadis, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la'amaltul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Sampai belum mengatakan, andaikan aku boleh perintahkan pada seorang sujud pada manusia lainnya, kan ku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Karena agungnya suami, haknya. Ya. Dan tentunya wanita ini harus punya ilmu. Dalam hal apa dia mentaati suaminya. Supaya dia betul-betul menjalankannya, kewajibannya, sesuai dengan kemampuannya sebagai ibadah kepada Allah. Dia dapatkan pahala darinya. Dan ingat ihwa barakallahu fikum, mentaati suami ini terutama dia wanita ya, berperan sebagai istri yang harus selalu memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya. Bisa menyenangkannya, memuaskannya. Sehingga untuk itulah Rasulullah SAW menyampaikan kepada wanita, ya, satu peringatan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha. Bila mana seorang suami mengajak istri untuk keranjangnya, lalu ia menolak ajakan suaminya, suaminya tertidur dalam keadaan marah, maka akibatnya malaikat-malaikat akan melaknat wanita tersebut sampai di pagi hari. Dia tidur, dilaknat para malaikat. Ihafila barakallahu fikum. Kok begitu? Ya, ini Rasulullah mengingatkan karena banyaknya wanita terkadang alasan capek, alasan sibuk, alasan ini itu dan sebagainya, ya, dia gampang menolak ajakan suami. Dan perkara ini adalah akan membuat retak satu bangunan. Mestinya kalau kita retak bangunan rumah kita, cepat diapakan? Dihancurin atau dirapatkan kembali? Apa langkah kita? Retak, hancurin aja. Ambruk rumahnya. Perhatikan. Kalau kita orang yang berakal tentunya ada retak, perbaiki. Rapatkan kembali. Begitu pula wanita, sadari ini menjadi sebab keretakanmu dengan suamimu. Suamimu mulai muncul di hatinya enggak suka perlakuanmu karena engkau tidur, dia masih membutuhkanmu. Engkau acuh tak acuh dengan suamimu. Sementara tak ada lain untuk suamimu. Ya, hati-hati. Sehingga suami jadi punya ya pikiran lain. Hati-hati. Ya, dialihkan ke yang lain bahaya. Engkau yang rugi. Dan kenapa dikatakan sampai pagi? Biasanya suami marah malam hari karena tersinggung dengan istrinya. Kalau udah pagi ya sudah gimana lagi, sudah lalu malamnya, besok mau kerja, ya sudah. Tapi dia di pikirannya, aduh, kecewa. Ah. ingat wanita. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, ya, kewajiban istri kepada suaminya dalam mentaatinya, dalam perkara ini maksudnya, melayani suaminya, beliau sampai menyebutkan, ya, walladhi nafsi biyadi ma min rajulin yad'u imra'ata ila firashihi fatati 'alai illa kana alladhi fi sama sahitan 'alaiha hatta yardu anha. Demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya untuk melayani di ranjangnya, lalu itu fata'ba 'alai, istri kok nolak ajakan suaminya. Maka dengan sebab ini pastilah yang di langit semua marah kepada wanita tersebut sampai suaminya ridha. Makanya ikhwah, kenapa kita cari wanita salihah? Karena memang itu anjuran Nabi. Tazawwaju wadudal waludal a'ud. Kalian nikahi wanita-wanita yang wadud, besar cintanya. Walud, subur, banyak anak keturunannya. A'ud, wanita yang selalu kembali pada suaminya. Wadud ini besar rasa cinta istri pada suami. Sehingga dengannya dia akan berusaha selalu setia memberikan kecintaannya pada suami. Ya. Kemudian walud, banyak anaknya, subur. Dari mana kita tahu istri subur? Lihat keturunan dia, makanya lihat keturunan. Dan ingat ikhwah, Rasulullah SAW menganjurkan kita, kenapa ketika memilih wanita kok lihat keturunannya? Karena ibarat buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Betul? Ya, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Pohonnya di Cilegon, jatuhnya di Cilacap pohon buahnya. Mungkin begitu? Ya tidak mungkin. Pasti jatuh di bawahnya. Artinya, kalau Anda pilih wanita, lihat orang tuanya. Kenapa? Tidak akan jauh. Perangai. Perangai istrimu ini tidak akan jauh dari perangai ibundanya. Tidak akan jauh dari perangai ibundanya. Ya, ini banyak kasus yang pernah kita hadapi. Ikhwah yang problem dengan rumah tangganya. Berapa kasus? Tidak bisa sebut. Banyak. Ketika kita tanya, afwan, ketika antum nikah, antum perhatikan orang tuanya belum? Pernah antum tanya, orang tuanya enggak sama orang yang dikenal? Enggak. Terus sekarang saya tanya, perilaku istrimu sama enggak dengan mertua ibu? Ya, iyo, sama. Nah, itu resikomu. Sudah terlanjur. Perbaikilah istrimu. Jangan perbaiki mertuamu. Perbaiki istrimu. Mertua sudah, orang tua punya tanggung jawab. Ya, perbaiki istrimu. Sabarkan dirimu. Terima kekurangannya. Perbaiki. Ini retak. Perbaiki. Jangan dihancurin. Kasihan anak-anak. Tanggung jawab lebih berat. Sehingga ikhwah, karena apa? Kalau dapatkan wanita solihah, orang tuanya solihah, rumah tangganya harmonis, romantis, dinamis. Masya Allah. Yakin insya Allah harapan besar. Karena dia dibesarkan dalam keluarga yang seperti ini. Ketika dia menjadi seorang istri, dia pun akan meniru seperti apa ibu dulu menyayangi, mencintai, melayani ayahnya. Dia akan perhatikan ibunya. Oh, ibu dulu selalu begini. Sehingga ayah gak pernah marah. Ayah gak pernah ini. Ayah selalu senyum. Ayah selalu begini. Dia akan berusaha. Tapi kalau dapatkan dirimu wanita yang memang broken home. Ancur-ancuran rumah tangganya. Gak jelas. Hati-hati. Ya. Jangan sampai dirimu nanti akan jadi pelampiasan dari dirinya. Engkau akan menerima resiko. Susah dididik, susah diatur, dan tidak mau ditegur. Kira-kira antum mau jadi apa? Sebagai pemimpin. Ngenes. Apa seneng? Ya, orang Jawa ngerti ngenes ya. Ngenes itu soro. Sengsara hatimu. Tidak ada senengnya. Istri ngelawan. Subhanallah hadirin. Karena apa? Dia yang diperhatikan, ibu bapaknya selalu tengkar di rumah. Kecuali kalau siang, karena ibu kerja, bapak kerja. Malam pulang, ribut lagi. Pagi, masing-masing kerja. Malam datang, ribut lagi. Jadi dia bingung. Besar dalam lingkungan yang begini, hati-hati. Nah, taib wa barakallahu fikum. Sehingga engkau kalau inginkan istrimu, ya, menjadi wanita yang penyayang, subur banyak anaknya. Kenapa sih kok penyayang perlu? Karena engkau akan dapatkan istrimu akan mendidik anakmu dengan kasih sayang juga. Dan yang ketiga tadi, al-a'ud. Wanita yang selalu kembali kepada suami, maksudnya wanita yang solehah. Kalau ada keliru pada dirinya, dia akan bilang pada suaminya. Dia pegang tangan suaminya dan dia mengatakan, ya suamiku, wahai suamiku. Tak kuasa ku pejamkan mataku sebelum engkau ridho atas kesalahanku. Lihat. Ada begitu? Kita dapat yang begitu? Kalau belum, cari didik untuk begitu. Wanita yang selalu merasa dirinya ada kekurangannya. Seharian dia walaupun sudah berusaha memenuhi hak suaminya. Dia akan selalu minta agar suaminya ridho padanya. Karena dia tahu suaminya surga dan nerakanya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun meninggal dunia dalam keadaan suaminya dia ridha kepadanya, masuklah ia ke dalam surga Allah. Ini penting. Jadi para ummahat, para akhwat, ingat hak suami begitu besar. Sampai engkau harus mendahulukan suami daripada orang tuamu. Sebaliknya suami tetap ibunya, orang tuanya nomor satu sebelum istrinya. Tapi suami, kalau wanita, suamilah. Karena engkau telah diambil dari orang tuamu menjadi suami. Menjadi istri suamimu. Ya, sehingga engkau berbakti pada orang tua harus ya bersama suami, seizin suami maksudnya. Ihfazillah barakallahu fikum. Ini pentingnya wanita punya ilmu, mengerti agama. Sehingga dulu wanita salaf dalam kisah-kisah mereka, masya Allah, ada di antara mereka yang ketika menikah dengan seorang lelaki di malam pertama, ini wanita tidak mau ya didekati sampai dia mengatakan, wahai suamiku, sabar dulu. Jangan kau sentuh aku dulu. Tolong jelaskan dulu padaku. Apa-apa yang kau suka dan apa-apa yang tidak kau sukai. Jelaskan siapa orang yang kau suka dan orang yang tidak kau sukai. Karena aku bagimu masih asing. Kau belum mengenal diriku, aku belum mengenal dirimu. Supaya aku tidak durhaka kepadamu. Ini wanita cerdas. Wanita salihah. Bukan gak mau melayani. Khawatir dia tidak menyenangkan suaminya. Sehingga ketika itu suami menjelaskan, ini yang aku suka, ini yang gak aku suka, ini orang yang aku suka, ini orang yang gak aku suka. Maka kata suaminya, 10 tahun berjalan, tidak pernah ada permasalahan. 10 tahun itu lama. Tidak ada permasalahan. Sebab apa? Dari awalnya sudah saling mengerti. Istri tahu ini soal kesukaan suami. Dia akan berusaha memberikannya. Ini orang yang disukai suami. Dia berusaha untuk senang kepadanya. Nah, begitu pula. Yang dibencinya, dia tahu. Sehingga dia menghindarinya. Sehingga suami tidak pernah mencium bau yang tak sedap darinya. Tidak pernah mendapatkan pemandangan yang tidak sedap darinya. Selalu menyenangkannya. Inilah wanita solihah. Ketika diperintah to'a, dipandang menyenangkan. Ingat hadirin, yang namanya wanita menyenangkan tidak mesti cantik menawan. Ya, kadang menyenangkan karena tampilannya memang sederhana, tapi menyenangkan. Belum tentu yang cantik menyenangkan. Nyatanya banyak orang istrinya cantik, pisahan. Ada enggak? Ya, selebriti. Kurang apa? Kalau perempuan selebriti, laki-laki selebritas begitu. Artinya yang laki-laki yang perempuan sama-sama Laki-laki yang cakep, perempuan cantik, lo kok pisahan? Kenapa sih, kurang apa sih? Harta banyak. Hadirin, hati tidak bisa dipaksakan. Kalau sudah terjadi pada hatinya keretakan, kerenggangan, terus, ya barang-barang sudah retak begitu lama-lama, pecah, hancur. Sulit. Kecuali mau memperbaiki masing-masingnya. Ini yang pertama, istri harus taat pada suaminya. Dan sungguh dalam perkara ini, kalian wanita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin dan akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinan kalian masing-masing. Ya, belum menyebutkan warrajulu ra'in ala ahli baiti, suami pemimpin di rumah suami, di rumah tangganya. Ya, akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Demikian pula mar'atu ra'iyatun, wanita pemimpin fi baiti zaujihi, ala baiti zaujiha. Istri pemimpin di rumah suaminya, ya, wa waladi, dan juga pemimpin atas anak-anak suaminya, mendidiknya, mengasuhnya, akan diminta tanggung jawab oleh Allah nanti dari kiamat. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, suami juga, kenapa sih diminta suami menjadi orang yang takwa, soleh? Karena dia akan bisa punya pengertian, menyadari bahwa rumah tangga itu tidak seharus semuanya urusan kerjaan rumah istri dan engkau suami cuma nuntut saja. Pokoknya rumah harus bersih, semua harus rapi, semua harus beres. Engkau enggak peduli beratnya tugas istri. Engkau enak suami tugasnya kerja pagi berangkat kerja, sore pulang istirahat. Istrimu kerja dari malam, engkau belum bangun dia sudah bangun, masak air ini itu. Engkau kerja dia kerja di rumah, nyuci, masak, apa semuanya. Engkau pulang dia sudah siapkan hidangan untukmu. Engkau makan lezat, ya, selesai makan engkau istirahat, dia masih kerja sampai malam. Ya. Engkau sudah makan malam, dia masih kerja. Anak-anakmu sudah tidur, dia masih belum karena engkau masih belum. Makanya, ya, engkau ke suami enak kerja dari pagi, sore sebelum terbenam matahari sudah istirahat. Istrimu dari sebelum terbit matahari sudah kerja di rumahmu sampai dengan terbenamnya mata suami baru istirahat. Iya tak? Maksud terbenam mata suami. Kalau suami belum tidur, dia masih melayani kamu. Iya tak? Iya. Sehingga engkau sadari betapa berat tugasnya. Anak-anak sudah tidur, engkau belum, dia masih nunggu kamu, melayani kamu. Itu sampai pun kamu tidur, anaknya bangun, dia harus bangun lagi. Engkau tidur, berat tugasnya. Sehingga jangan engkau mudah marah, mudah menghardik, mudah ya kepada dia perkara-perkara yang jelek, jangan mudah cemooh, jangan. Dia wanita lemah, hendaknya bantu dia bagaimana dia mampu mentaati dirimu, ya, mentaati dirimu supaya engkau pun membantu dia masuk surga. Ingat para wanita, walaupun tugasmu berat, janji Allah dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ayyumam ra'atin idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha dakhalatil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Aw qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Wanita manapun, siapapun dia, kalau ia telah menjalankan, menegakkan 5 waktu sholatnya, ia menunaikan puasa Ramadannya, ia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dan ia mentaati suaminya, kalau 4 perkara ini dijalankannya, yang 2 hak Allah dia penuhi, yang 2 hak suami dia penuhi. Ya, kalau dia sudah berusaha memenuhi hak Allah, berusaha memenuhi hak suaminya, kalau 4 ini dia gabung, dia jalankan, kata Rasulullah SAW, dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga Allah, min ayyi abwabin syi'ti, dari surga, pintu surga mana kau suka. Subhanallah. Kemudian, iwati fillah barakallahu fikum, di samping wanita harus mentaati suaminya, hak suami atas dirinya juga adalah wanita. Dia harus selalu berusaha bagaimana dia bisa untuk apa? Menjaga rahasia suaminya. Jangan membuka aib atau rahasia suami kepada orang lain, siapapun. Jagalah. Karena rahasia keluarga ini adalah termasuk benteng rumah tangga. Ya, kalau engkau membocorkannya, ibarat engkau naik perahu, bahtera, kemudian engkau membocorkan bahteramu sendiri. Kalau bahteranya sudah bocor, apa yang kau lakukan? Dibiarkan atau ditutup? Mesti ditutup. Ya? Jangan malah dibocorin. Kalau sudah bocor itu bahtera, air masuk lama-lama, tenggelam atau enggak? Tenggelam. Binasa semua penumpangnya. Hati-hati. Istri jangan suka menyebar. Awalnya sama temannya cerita, curhat. Lama-lama bocor keluarganya. Menceritakan suaminya, saya suaminya begini, begini, begini, bahaya. Ini tidak benar. Laki-laki atau wanita tidak dibenarkan membocorkan rahasia keluarganya atau ya mengungkit-ungkit atau menceritakan aib-aib pada suaminya. Tidak boleh sama sekali. Juga tidak boleh engkau wanita menceritakan di depan suamimu menggambarkan kecantikan fulana, fulana, fulana. Diceritakan mas, masya Allah, istrinya fulan tau begini, begini, begini. Pulang taklim kok cerita istri orang. Sehingga suaminya terbayang lebih cantik dari dirinya. Wah, akhirnya muncul pikiran. Ya, pikiran laki-laki jelek. Hati-hati, jangan sekali-kali. Wanita menceritakan wanita lain di depan suaminya. Aib. Ya, tidak boleh. Dan juga ingat hak suami yang harus wanita jalani. Ya, dia juga sama seperti suami menjaga kehormatan suami. Sehingga sebagaimana perintah Nabi SAW, layani dia. Supaya suami benar-benar tenang, tenteram. Dan ingat para suami, kalau Anda itu tergoda di luar dengan wanita yang penampilannya menggiurkanmu di luar, ingat itu bisa jadi syaitan yang akan mendenggelamkan bahteramu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Ya. Beliau menyenturkan kepada kita, Rasulullah menyebutkan, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Fa idza absaraha dukum imra'atan falyati ahlahu fa in yuradda ma fi nafsiha." Beliau mengingatkan kepada kita, wanita itu dilihat dari depan, ya, dalam bentuk setan. Maksudnya bukan setan, menggiurkan dan menggoda. Dari belakang juga sama. Yang namanya wanita kalau keluar tidak menutup auratnya, kelihatan dari belakang rambutnya panjang terurai, kemudian jalannya lenggak-lenggok, pakaiannya seksi. Ah sudah, laki-laki pasti dari belakangnya tergoda, apalagi lihat dari depan. Wah. Ya, bahaya. Ingat kata Rasul, kalau engkau melihat wanita, kata beliau, bila seorang di antara kalian wanita yang menggodamu, segeralah kau pulang kembali kepada istrimu, karena sungguh itu akan bisa menolak jolak jiwamu. Dalam hadis yang lain kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qol, dia mengatakan, samitu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza ahadukum ajabathu mar'ah, bila seorang di antara kalian terkagum-kagum dengan wanita cantik, fa waqa'at fi qalbihi, dan ada terbesit di hati, tergoda hatinya, falyamit ila mar'atihi, segera kembali ke istrinya. Falyuwaqi'ha, salurkanlah kepada istrinya. Karena itulah cara untuk menolak gejolak jiwa yang jelek itu. Makanya wanita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kalau suaminya di rumah, jangan puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Ini hak suami. Tidak boleh wanita puasa sunnah dalam keadaan suami ada di rumah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, ya, la yahillu limra'atin annan antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznihi. Tidak halal wanita berpuasa sunnah dalam kondisi suami ada di rumah kecuali dengan izinnya. dan wala ta'dan fi baitila biiznihi, jangan dia memberi izin orang masuk di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ini penting, jangan sembarang memasukkan orang, apalagi orang yang suaminya enggak suka. Walaupun ummahat. Khawatir apa? Datang ke rumahnya ummahat suka ngerumpi, suka ghibah orang lain. Jadi istrimu nanti ketika engkau pulang cerita, "Mas, tadi ada ummu ini datang di rumah." Terus dia cerita begini, begini, begini, katanya suaminya begini, begini. Aduh, Masya Allah, ini sudah. Engkau istri sudah terpengaruh dengan ummahat yang datang tadi. Kalau engkau suami yang bijak, bilang, kalau besok ummu itu datang lagi, tutup pintu. Bilang, suami enggak izin. Karena apa? Kalau engkau biarkan terus, sering datang. Satu-satu dia akan ceritakan ummu ini, ummu itu. Terus akan diceritakan semua. Habis digibah semuanya. Istrimu jadi tempat ya untuk menggibah. Tutup pintu ini, celah ini. Kau suami ingat. Allah katakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu." Allah katakan, laki-laki pemimpin atas wanita. Ya, dengan sebab karunia yang Allah lebihkan kepada laki-laki atas wanita, dan sebab laki-laki yang memberi nafkah pada wanita dari hartanya. Makanya ingat, suami harus tegas. Ingat, tanggung jawab suami bukan ringan wahai istri. Hingga engkau harus berusaha mentaatinya. Allah katakan dalam Al-Quran surat Tahrim ayat yang ke-3. Coba nulian. Nanti perhatikan. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Ini tanggung jawab suami. Ya, untuk menjaga diri dan keluar dari api neraka tentunya berat. Dan nanti ini masuk pada hak istri nanti tentunya. Tabiyallahu barakallahu fikum. Secara ringkas, intinya pada wanita, hak suami adalah engkau harus mentaati dia semampumu dalam hal yang ma'ruf. Jangan durhaka pada suamimu. Karena apa ikhwah barakallahu fikum? Dia begitu besar haknya. Sampai engkau usahakan bagaimana engkau dapatkan ridho suamimu. Dan kami nasihatkan kepada suami, kalau ada pada istrimu kekurangan dalam sikap padamu, hendaknya engkau bersabar. Ingat hadis ini, penghiburmu. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, qal, beliau bersabda, "La tu'zi mra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zaujatu minal huril ain." Tidaklah seorang wanita itu, ya, tidaklah seorang suami disakiti oleh istrinya di dunia, ya, tidaklah seorang suami disakiti oleh istrinya di dunia, melainkan bicaralah istri-istri dia dari bidadari surga. Dia berkata, "La tudhi qatalakillah." Jangan kau sakiti dia. Celakalah engkau. Jangan sakiti dia, kata bidadari surga kepada istrinya itu. Protes. Jangan kau sakiti dia. Celaka dirimu. "Fa innama huwa indaki dakhilun." Sungguh dia suamimu di sisimu di dunia sesaat. Tidak lama. "Yusiku ayur fariqoki ilaina." Tidak lama dia akan pisah denganmu dan akan kembali kepada kami di surga. Suami, ingat hadis ini. Sehingga Anda akan sabar, lapang dada. Kalau ada kekurangan istri ketika tidak menunaikan semua hakmu. Jangan mentang-mentang, "Saya ini suami punya hak. Harus begini, begini, begini." Kalau ada sesuatu kurangnya, ya engkau harus sabar. Dan wanita, sadari ini hadis. Ya, adalah merupakan peringatan bagi kalian. Jangan coba-coba menyakiti hati suami. Karena hati suami sakit, dia marah, bukan dia semata yang marah. Malaikat-malaikat akan ikut marah kepadamu, melaknatmu, dan ini resiko berat. Ya, karena waktu yang singkat, kami beralih pada hak istri. Untuk ditahu para suami. Sungguh, Allah sudah katakan kepada kita semuanya bahwa wanita juga punya hak, ya, atas suami, seperti suami punya hak atas wanita. Sehingga perhatikan dalam sebuah hadis, ikhwa barakallahu fikum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menunaikan haji wada, haji perpisahan, beliau berkhutbah di padang Arafah kepada kaum mukminin, mengingatkan apa-apa yang mesti beliau sampaikan kepada kaum mukminin, dan beliau di antaranya mengucapkan dalam sabdanya, summa qala ala wastausu bin nisa'i khaira, wahai para lelaki, ketahuilah kalian bimbinglah istri-istri kalian dengan kebaikan, berikan wasiat mereka yang baik-baik, didik dan bimbing mereka dengan kebaikan, dengan baik-baik. Wa innama huwa awanin indakum, karena sungguh dia istrimu, tawanan di sisimu. Laisa tamlikuna minhunna syai'a ghaira dzalik, kau tak bisa miliki dia darinya kecuali sebatas itu, dia sebagai tawanan bagimu, ya, engkau perlakukan dengan baik. Illa antati nabi fahishatin mubayyina, kecuali jika ia, istrimu, nyata-nyata melakukan perbuatan keji, ya, fa in fa'alna, kalau dia lakukan itu, fahjuruhunna, engkau tinggalkan dia, hajar dia, fil mawaji, di tempat tidur, wadribuhunna, kalau dengan hajar tidak cukup, pukul dia, darban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak membuat cedera, fa in afanakum, tapi jika ia telah taat padamu, fala tabghu alaihinna sabila, jangan kau cari-cari jalan menceraikannya. Ala innalakum ala nisaikum haqqa, ketahuilah wahai suami, kalian atas istri kalian punya hak. Walinisaikum alaikum haqqa, begitu pula istri kalian atas kalian ada hak. Fahaqqukum, adapun hak kalian, alaihinna, atas istrimu, di samping yang tadi kami sebutkan ada, yaitu alla yu'tina farsyakum man takrahuna, jangan sampai istrimu memperkenankan orang lain tidur di ranjangmu yang kau tidak suka dia, jangan sampai, apalagi terjadi selingkuh, naudzubillah min dzalik, ya. Sekarang ini kita heran, perzinahan dikemas dengan istilah bagus, selingkuh, selingan indah, keluarga utuh katanya, naudzubillah min dzalik. Katanya untuk selingnya, di kantor dengan teman kantornya, di rumah sama suaminya. Di hotel dengan wanita lain, di rumah sama istrinya. Ini laki-laki dan perempuan yang tukang selingkuh, ketemu dengan selingkuh pula. Na'udzubillah min dzalik. Ini istilah jelek. Jangan dijadikan, hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian, fahakukum alaihinna, ya, saya lanjutkan. Wala ya'zainan fi buyutikum liman takrahun, jangan sampai dia istrimu memasukkan rumahmu orang yang engkau tidak suka. Ini hak suami wahai istri, jangan memperkenankan masuk orang yang dia tidak suka, apalagi sampai engkau membiarkan orang tidur di tempat suamimu, jangan sampai. Ala wa haquhunna 'alaikum, adapun hak istrimu atas kalian wahai suami, antuksinu ilaihinna, engkau harus berbuat baik kepada mereka istrimu, fi kiswatihinna wa tu'amihinna, dalam pakaiannya, dalam makanannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ringkasnya kami sampaikan pada para suami, ini hak istri di antaranya. Pertama, firman Allah surat An-Nisa ayat 19. Allah sampaikan kepada kalian para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kalian pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Pergauli dia istrimu dengan cara yang ma'ruf. Dan kata Rasulullah SAW dalam hadis, ya, Sahih Muslim, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, inna ahaqqu syurt, ya, ayyu waffa bi mastahlaltum bil furuj, sungguh syarat yang wajib engkau suami harus penuhi adalah syarat yang menjadikan engkau halal bagimu kemaluannya. Engkau telah menikahi dia, dan engkau bukan semata-mata akad nikah di depan penghulu wahai suami, engkau akad nikah dengan dia, engkau disaksikan di hadapan Allah. Ingat perjanjian yang kuat itu. dan engkau dengan mengatakan qabiltu nikaha ya wa tazwija bi mahril madzkur halan, engkau mengatakan nerima nikahnya setelah wali mengatakan angka tuka wazawaj tuka, engkau terima qabiltu begitu, ini bukan ucapan yang ringan, ini ucapan yang berat, yang dengan ini engkau menjadi halal kemaluan istrimu untukmu, engkau menjadikan dia sebagai halal bagimu. Ingat, berpindah dari walinya kepada dirimu. Sehingga ikhwa barakallahu fikum, engkau sadar ketika engkau walimah, engkau mengundang banyak orang. Mereka diundang untuk apa? Hadir menyaksikan akad nikahmu, pernikahanmu, sekaligus mendoakan dirimu. Dan apa doa mereka? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Ini adalah doa yang mereka panjatkan. Doa kebaikan. Sehingga engkau ketika menikah, wahai suami, jangan ada terbesit dalam pikiranmu nanti ingin menceraikan istrimu kembali. Engkau telah menyanyiakan doa orang yang banyak hadir ketika engkau nikah. Tapi engkau hendaknya jauh, buang jauh pikiran ini. Dan engkau wajib mempergauli istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ya, dengan ucapan yang santun, lembut, sopan. Perilaku yang halus, lembut. Ya. Dan ingat, kebaikanmu kepada istrimu, akhlak baikmu pada istrimu, itu cermin akhlak itu adalah imanmu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling sempurna mukmin itu imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya? Dan sebaik-baik kalian akhlaknya adalah yang paling baik kepada istrinya. Ingat suami, istrimu adalah cermin kebaikan akhlakmu. Ya, sehingga engkau bisalah bercermin darinya. Kata Rasulullah SAW, al-mu'min mir'atu akhi, mukmin cermin bagi saudaranya. Kalau engkau pula keluar dari kamar mandi, engkau bercermin, lalu engkau lihat wajahmu masih belebotan sabun odol umpamanya, lalu engkau balik kamar mandi bersihkan muka atau kau pecah ke cerminnya. Hah? Wih, ini cermin enggak betul, masa sudah mandi masih ada sabun belepotan begini? Enggak betul, pecah cerminnya. Ini kamu jahat, ya. Mestinya kamu balik kamar mandi, basuh mukanya, kumur lagi, usap semuanya. Jangan sampai di jenggotnya masih ada, pasta giginya, lihat cermin. Oh, sudah bersih. Engkau pun tidak malu. Ya. Artinya, cermin bagimu istrimu. Ingat, kebaikanmu dengannya akan berimbang. Kalau engkau baik dengannya, dia baik kepadamu. Maka dikatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini atazayyan limra'atika matazayyan li. Aku berhias untuk istriku seperti aku suka istriku berhias untukku. Itu. Jangan engkau hanya menuntut istrimu tampil cantik, menarik. Sehingga engkau pulang kerja senang dengan dia, langsung tertarik, langsung. Hati-hati. Mestinya engkau juga pulang mandi dulu, seger dulu, baru ajak dia. Jangan sampai engkau pulang buru-buru, masih keringat tak karuan, bau tak karuan. Istrimu jadi apa? Sasaran. Dia bisa malah kaman. Enggak ngelayani dosa, ngelayani enggak bisa. Karena dirimu masih begitu. Ya, hati-hati. Engkau harus apa? Ingat, Rasulullah SAW saja pergi safar kepada para sahabat. Ngingatkan, jangan langsung pulang ke rumah masing-masing. Ke masjid dulu. Supaya orang-orang di rumah sudah tahu bahwa rombongan sudah datang. Masih di masjid. Sehingga mereka segera berkemas. Mandinya, apanya sudah bersih, menyisir rambutnya, tampillah pokoknya bagus. Sehingga setelah di masjid, sholat 2 rakaat, pulang ke rumah. Sudah siap. Gak langsung nyelonong. Apalagi antum sekarang zaman modern, sudah SMS kirim dulu, telepon dulu. Kan istri beri kesempatan untuk bersiap menyambut dirimu. Kenapa ikhwa barakallahu fikum? Allah sudah sebut tentang wanita salihah, fasalihatun qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah itu wanita yang taat. kepada Allah, kepada suami. Maka engkau hendaknya pergauli istrimu dengan baik, supaya timbal baliknya dia akan baik kepadamu. Sungguh ikhwan barakallahu fikum, kebaikan ini akan melahirkan cinta dan kasih sayang. Ya, jadikan rumah tanggamu ketika engkau baru masuk pernikahan, sebelum anak lahir, engkau tuangkan 100% cintamu kepada istrimu. Seperti istrimu 100% mencintaimu. Dan tuangkan semua kebaikan yang kau mampu pada istrimu, supaya istrimu juga 100% memberikan kebaikan yang mampu untukmu. Lihat, Rasulullah SAW membimbing kita suami ketika pertama menikahi wanita. Selesai akad nikah, beliau ingatkan, baca doa dulu. Jangan kau buru-buru. Walaupun itu istrimu, halal untukmu. Pegang keningnya. Ya, pegang ubun-ubunnya, saya ulangi, pegang ubun-ubunnya, cium keningnya dia. Lalu doakan. Sudah hafal doanya? Udah lupa, udah lama toh? Iya. Dulu doanya bagaimana? Nah, ini doanya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabal ta'alaiha. Wa na'udzubika min syarriha wa sarrima jabal ta'alaiha. Ya Allah, aku berlindung, aku mohon kepadamu kebaikan dia istriku dan kebaikan akhlak, watak, perangai yang ada padanya. Aku berlindung padamu ya Allah dari kejelekan dia dan kejelekan akhlak, watak, perangai yang ada padanya. Sehingga diharapkan dengan ini Allah menjaga kita dari kejelekannya, memberi kita kebaikannya. Habis itu sholat 2 rakaat suami istri. Sholat sunnah ya. Terus doa kepada Allah Ta'ala. Ini juga awal membina rumah tangga. Supaya tercipta keharmonisan, tercipta kebaikan, ketenangan, ketentraman. Masya Allah. Ya. Ini darimu, dari suami. Pergauli istrimu dari awal dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada kata-kata busuk, kata-kata buruk, kata-kata mengungkit, memaki. Jangan sampai. Sungguh tidak dengan kata-kata itu. Dengan kebaikan ucapan sikapmu. Terus doa lagi ketika akan berhubungan. Begitu pula ingat. Engkau suami, istrimu di rumah. Engkau mau berangkat kerja. Tuangkan perhatianmu. Ada bimbingan. Kalau engkau akan pergi, coba pamit. Doakan orang yang di rumah. Apa doa suami mau pergi ninggalkan istri? Istaudiukallah alladzi la tad'u wada'i'uhu. Kutitipkan dirimu kepada Allah yang tak mungkin Allah menyanyiakan titipannya. Istrimu pun membalas, istaudiuka dinak wa khatima amalik wa zawwadakal taqwa wa yasarakallahu khairan fi haitsuma kunta. Coba lihat doa istri lagi. Ya, aku mintakan perlindungan untukmu kepada Allah wahai suamiku. Pada agamamu. Ya? Dan semoga Allah Ta'ala membekalimu dengan takwa. Dan memudahkanmu kebaikan dimanapun kau berada. Doa istri melepas suami. Suami istri tercipta yang seperti ini. Dari sebelum punya anak terbiasa dengan keharmonisannya. Dengan kasih sayangnya. Sehingga anak pun melihat abi uminya. Harmonis, romantis, senang anak-anak. Tapi sekarang kadang sudah tergeser dengan si kecil manis, HP yang di tangan. Ya, kadang-kadang suami pulang asyik dengan HP-nya, istri dengan HP-nya. Duduk berdua sama-sama senyum, tapi satu senyum dengan yang di HP satunya, satu senyum dengan HP satunya. Kenapa senyum? Ini Mas beritanya begini. Lah Mas kenapa itu? Ini begini. Subhanallah, rugi. Tutup HP, cerita dengan istrimu, senyum bersama. Rugi waktu sesaat di rumah. Sibuk dengan HP. Sehingga kadang-kadang urusan HP ini membuat pergeseran tak tersangka, tak terbayangkan. Anak yang mestinya dapat perhatian ibunya, anak tergeser. Ya? Kalau HP berbunyi, ibu selalu pegang HP cepat, terima, iya, bagaimana, halo. Sampai anaknya, ibu dibiarin. Ibu berulang-ulang ditelepon, apa dipanggil anaknya, tidak mau peduli. Celakanya istri diulang-ulang panggil suaminya enggak mau. Sedangkan kalau HP bunyi segera. Ini pergeseran. Padahal wajib dia taat kepada suami. Begitupun suami, hati-hati. Istri butuh, nanti dulu. HP terus. Hadirin, jangan sampai nilai mahligai kebahagiaan rumah tangga hancur gara-gara HP. Dan sungguh banyak terjadi akibat dari HP. Ya, melalang buana di dunia maya. Masuk di daerah Facebook, kemudian si suami dapatkan teman lama, istri dapat teman lama. Hati-hati. Cinta bersemi kembali, tapi tidak halal. Ini berbahaya. Ini yang membuat retak rumah tangga, bukan retak, hancur. Ya, menggauli istri dengan baik, dengan cara yang ma'ruf, kata Allah. Asyiruhunna bil ma'ruf. Engkau punya istri dengan cara yang ma'ruf. Dari awal engkau menikah, sampai engkau punya anak, tetap terus. Sehingga ihwa barakallahu fikum. Suami hendaknya pandai-pandai bagaimana menyenangkan istri, sehingga istri pun pandai bagaimana menyenangkan suami. Seperti darimu, ya, kau dapatkan darinya, dari istrimu. Engkau pandai menyenangkan dia, dia akan pandai. Tumbuhkan apa? Kata Nabi SAW, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Mukmin itu di dalam mereka saling mencintai, saling menyayangi, dalam menutupi seperti satu jasad. Hadirin, digambarkan dalam tawad, engkau harus bisa menumbuhkan rasa cinta antar dirimu dan istrimu. Dengan cara apa? Ya, engkau bisa menuangkan dalam bentuk real kenyataannya. Seperti engkau ucapkan salam ketika ketemu, masuk rumah, keluar rumah, pamitan. Jangan engkau rumah kayak di toko, masuk tanpa salam, pulang pergi tanpa salam. Ya, enggak pamitan. Apa salahnya engkau pamit sama istrimu, kemudian engkau baik-baik. Kalau mau sayang, cium dia, bagus. Doakan dia, bagus. Ya, sehingga akan rasa tenteram istri di rumah dan siap menantimu kembali. Seperti seorang permaisuri menunggu raja yang datang. Subhanallah. Ini harus dibiasakan. Kemudian ihwan barakallahu fikum. Ya. Penting juga buat para suami. Kata Nabi SAW, hak istri yang kedua adalah mendidik dia dengan pendidikan agama yang baik. Ini dalam firman Allah Ta'ala. Ya. Allah sudah sampaikan dalam surat Tahrim, ya. Lihat ayat 3 dan yang ke-6. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Allah perintahkan oleh suami, ya, bagi orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Ini adalah istrimu. Kata Ali bin Abi Thalib, addibu wa allimu. Engkau didik, engkau ajari dia. Suami wajib mendidik, wajib mengajari istrinya. Beda antara mengajari sama mendidik. Kalau istrimu enggak bisa sholat, ajari bacaannya, ajari gerakannya. Didik, perhatikan sholatnya terus. Beri contoh yang baik begitu engkau mendidik anak. Ajari sholat, didik dia sholatnya yang baik. Makanya demikian pula suami. Istri itu kata Rasulullah SAW dalam hadis berikut ini, perhatikan. Kalian wajib mendidik, mengajari istrimu dengan cara yang baik. Ingat, yang beliau sampaikan kepada kita supaya sadar. Kok istri saya sulit ya diajari? Memang asalnya wanita dari mana? Lihat, kata Nabi SAW. Dalam hadis dari Abdullah Ibn Zam'ah. Ya, saya ulangi. Dalam hadis berikut ini. Dari sebagai hak istri, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira, fa innal mar'ata khuliqat min dil'in. Kalian bimbinglah istri kalian. Berilah mereka, ya, wasiat, didik mereka bin nisa'i khaira, istri-istrimu dengan kebaikan. Yang baik-baik engkau mendidik mereka. Fa'inal mar'ata khuliqat min dinain, karena sungguh wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna awajama fid dilai alahu, sungguh tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Ini yang paling atas, paling melengkung, paling bengkok. Beliau menggambarkan yang paling atas ini yang paling bengkok itu dari situ wanita dicipta. Sehingga fa in dahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau paksa luruskan dia, patah. Wa in tarabtahu, kalau kau biarkan dia, lam yazal a'waj, akan tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira, maka wasiatlah pada istrimu baik-baik. Artinya didiklah dengan penuh kesabaran, penuh perhatian dan pengertian. Ingat ikhwah, sebagai ringkasnya, hendaknya engkau suami memasuki rumah tangga supaya bisa terwujud kebaikan ini, engkau harus punya kuncinya. Kuncinya, kunci T aja lah ya, yang gampang diingat. Ya, 5 T, kau perhatikan baik-baik. T yang pertama, takwa kepada Allah Ta'ala. Jadikan ini sebagai landasan utama. Sebab perintah Allah untuk kita punya bekal. Fatazawadu inna kharzadi taqwa. Bekallah dirimu dengan bekal takwa. Karena takwa sebaik-baik bekal. Yang kedua adalah engkau selalu ya tafahum. Pengertian dengan istrimu. Beri dia pengertian. Kau mengerti akan dia, dia mengerti akan dirimu. Suami istri saling tafahum, saling memahami. Terus berikutnya, tarahum, saling menyayangi. Antara engkau dan dia. Terus yang berikutnya adalah ta'awun. Alal birri wat taqwa. Engkau harus selalu ta'awun. Tolong menolong dengan istrimu. Dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Hal-hal baik, bantu istrimu. Begitu istri hal-hal baik, bantu suamimu. Ya. Tanpa engkau memandang dirimu lelah ini, bantu semampunya. Seperti Rasulullah SAW di rumah, tidak duduk. Ya. Tapi beliau di rumah bantu istrinya. Kalau adzan dikumandangkan, beliau segera ke masjid, tinggalkan rumahnya. Biasa beliau sampai menjahit baju sendiri, membawa adonan, atau membantu istri di rumah lah. Itu Nabi SAW tidak tercela. Dan engkau bisa, wahai suami, membantu istrimu menyenangkan, membahagiakannya dengan hal-hal yang ringan. Ya, meringankan dia. Subhanallah ikhwah. Ya, ta'awun alal birri wat taqwa. Yang kelimanya terakhir adalah engkau hendaknya tawakal kepada Allah Ta'ala. Karena ingat, perjalanan rumah tangga ini sungguh panjang. Sehingga engkau harus berbekal dengan takwa. Supaya Allah memberimu kemudahan dalam segala urusan, memberimu rizki dari segala arah yang tak disangka-sangka. Itu janji Allah Ta'ala. Ya, janji Allah Ta'ala. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa, Allah beri di jalan keluar. Problem-problemnya selesai urusannya dengan baik. Allah beri dia rizki dengan segala cara, segala arah yang tidak disangka, Allah akan datangkan rizki bagi dia kalau takwa. Dan inna fillah barakallahu fikum, banyak janji Allah yang lain, makanya kedepankan takwa sebagai awal kita bekal masuki rumah tangga. Makanya tadi doanya, jadikan ya Allah kami pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Terus termasuk hak suami. Ya. Ini berkenaan dengan hak suami juga hak istri, saling menutupi aib. Ya. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumil qiyamah, sungguh sejelek-jelek laki-laki di sisi Allah di hari kiamat nanti, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi, suami yang mendatangi istrinya, ya, yufdi ilaihi summa yansuru sirrahu, kemudian dia menceritakan rahasia adegannya, diceritakannya. Wah, istri saya begini begini, diceritakannya. Ini jelek. Jelek, tidak baik. Begitu pula wanita-wanita tidak boleh menceritakan apa yang terjadi pada suaminya. Sungguh ini apa yang diwasiatkan Nabi SAW. Jangan sampai kita langgar. Nah, banyak hak istri. Tadi mendapatkan pendidikan. Dari pendidikan agama sampai istrimu bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan benar. Bisa dia mendidik anakmu dengan benar. Itu suami harus mendidiknya. Mengajarinya. Sehingga ikhwah, kalau istri dengan beban berat seperti ini, rumah tangga saja enggak selesai dikerjakan, dari bangun tidur sampai tidur lagi enggak mampu dia kerjakan, apalagi kalau istri menuntut jadi wanita karir di luar rumah. Apa yang terjadi? Otomatis kalau dia di luar rumah, pekerjaan rumah terbengkelai. Kalau dari jam 7 dia keluar, pulang jam 5, apalagi macet, jam 7 lagi baru sampai di rumah, 12 jam rumah terbengkelai. Ruginya kalau engkau sarjana sedangkan anakmu dididik pembantu yang SD lulusannya. Rugi. Tidak akan sebaik mutumu anakmu nanti karena yang didik pembantumu. Ya, maka perhatikan para suami, ingat, bimbing istri yang baik-baik. Bagaimana dia betah di rumah? Seperti Allah katakan dalam Al-Qur'an, barakallahu fikum. Nampaknya nanti ba'dah zuhur kita sambung sedikit. Kalau ada pertanyaan dipersiapkan untuk ummahat, ikhwah ditulis dalam kertas. Ya, semoga kita bisa sambung sedikit ba'dah zuhur gitu. Nah, barakallahu fikum, kita tutup dulu karena sudah masuk zuhur hampir. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.